الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني حفظكم الله sebelum kita melanjutkan sisa dari fawaid mengenai hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, di sini kita ada dua pertanyaan kepada saf awal, saf tsani, saf atsalits, i'dadi. Nah, man yujib yarfa' yadah. Yang menjawab angkat tangan sebelum kita tunjuk satu persatu. Di depan anak ada Ubay, ada Mustaqim, ada Zaki, ada Fahad, ana Muhammad Ridha, Muhammad Balbet, Ali Akbar. Hah? Naam. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam sampai beliau datang di Gunung Thawr? Andaman? Dagi Abdul Wahid. Abu Bakar. Abdullah ibn Uraiqad. Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq. Amir ibn Fuhairah. Naam. Mereka yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam dan masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Naam. Kemudian yang kedua, tiga hal yang masyhur yang banyak kita dengar kisah-kisah yang terdapat di Gua Thawr, yang mana kisah-kisah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, alias dihukumi lemah, bahkan dihukumi kisah-kisah yang dusta. Kita sebutkan tiga di antara kisah-kisah tersebut. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan dengan dua tiga kalimat kisah ini dan itu? Nah, lagi Ubay. Burung merpati dan rumahnya laba-laba. Nah, rumahnya merpati ditambah dengan dua telur. Begitu pula di mulutnya Gua Thawr terdapat sarang laba-laba. Kemudian riwayat yang lain mengatakan tumbuh satu pohon di depan gua. Ini merupakan kisah-kisah yang tidak benar, didhaifkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Imam Al-Albani alaihima rahmatullah. Kata Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Hadis Al-Dha'ifah wal-Mawdu'ah, wa'alam annahu la yasih hadithun fi ankabutil ghari wa hammamatayin. Tidak sah, tidak ada yang sahih hadis-hadis yang menyebutkan tentang sarang laba-laba dan burung merpati. Karena itu menyelisihi dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak bisa melihatnya. Adapun burung merpati, adapun rumah laba-laba, ini bisa terlihat. Nah, ini bertentangan dengan ayat di atas. Yang menolong Nabi alaihi salatu wassalam adalah para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menutupi pandangan mereka dari melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Endaman. Nah. Naam, yakni seorang musyrik yang mengeluarkan auratnya di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dihukumnya dhaif karena dalam riwayat tersebut terdapat seorang perawi yang bernama Musa ibn Mutair wa huwa munkarul hadith. Kemudian kisah yang terakhir. Lagawat. Naam, Abu Bakar digigit oleh kala jengking atau digigit oleh ular dan ini merupakan kisatun naam makdzubah. Nah, dan termasuk kisah ini terdapat di dalam kitab Rahikul Makhtum. Nah, kitab yang mendapatkan juara satu, mendapatkan Nobel, menang di antara beberapa kitab-kitab ringkasan mengenai Sirah An-Nabawiyah. Penulisnya Safiuddin Al-Mubarak Furi. Nah, ternyata kisah palsu tersebut ada di dalam kitab tersebut. Nah, kemarin setelah kajian kita, ada salah satu di antara ikhwah afadil bertanya, berarti di dalam kitab tersebut banyak sekali cerita-cerita yang dusta. Nah, kita tidak mengatakan seluruh kisah yang ada di dalam Rahikul Makhtum adalah kisah-kisah yang dusta, tidak. Akan tetapi ada beberapa kisah-kisah yang lemah bahkan palsu dikumpulkan oleh sang penulis di dalam kitab itu. Oleh sebab itu, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i ketika ditanya tentang kitab tersebut, beliau mengatakan, وَالظَّاهِرْ أَنَّهُ لَا يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ. Yang nampak kepadaku, bahwasanya kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini kata Syekh Muqbil. Begitu pula Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, Hafizahullah, ketika ditanya mengenai kitab Rahikul Makhtum, beliau mengatakan wa syekh jama'a fihi al-marwiyat wa lahu qadamun fi hadzal bab. Bahwasanya Syekh Safiuddin Al-Mubarak Furi, beliau cuma sekedar mengumpulkan beberapa periwayatan-periwayatan dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini memang sudah dilakukan oleh beberapa para masyayikh dan para ulama sebelum beliau. Kata Syekh Al-Bukhari, jama'a fihi riwayat allati tahtaju ila tanqih wa tadqiq. Yang mana Syekh penulis dari Rahikul Makhtum mengumpulkan beberapa periwayatan yang membutuhkan adanya penelitian lagi di dalam kitab tersebut. Jadi dibutuhkan catatan-catatan kaki atas beberapa kisah-kisah yang ada. Butuh adanya uraian. Maka kalau bisa tidak membaca, atau yang membaca kitab tersebut seorang thullabul ilm, yang akan bisa mencari dan bisa membedakan mana di antara kisah-kisah yang benar, dan mana di antara kisah-kisah yang salah. Kemudian kata beliau, wa illa farrajuluna la na'rifuhu illa annahu 'ala sunnah. Adapun sang penulis Syekh Safiuddin Al-Mubarak Furi, kami tidak mengetahui dari beliau kecuali di atas sunnah. Safiur Rahman Al-Mubarak Furi termasuk ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa huwa min masyayikhina, kata Syekh Al-Bukhari, dan beliau termasuk masyayikh kami. Akan tetapi di dalam kitab tersebut ada sedikit bercampur antara riwayat-riwayat yang tidak benar dari kisah-kisah naam yang didhaifkan oleh para ulama. Ikhwani hafizakumullah, kita lanjutkan. InsyaAllah pertanyaan ini akan kita jawab di akhir halaqah. Nah, Anggap saja, ada jalan tol. dari Jember ke Surabaya. Jalan tol. Masya Allah. Dari Jember ke Surabaya. Orang yang keburu-buru, ada tujuan penting, bisa jadi takziah. Keluarganya ada yang meninggal, wafat. Maka otomatis dia akan lebih mengedepankan jalan tol daripada jalan yang lain. Jalannya lebar, bagus, baru, aspal, bisa ditempuh dengan kecepatan sekian. Masya Allah. Kita ambil salah satu contoh saja. Mana Pak Tamam? Akhuna wa habibuna wa abuna al-ustadz Tamam. Seorang da'i yang giat di dalam menyebarkan tauhid di kota Jember. Nah, kokoh di atas sunnah sampai dijuluki sebagai seorang wahabi. Di sana muncullah orang-orang yang tidak senang dengan dakwahnya al-ustadz Tamam. Hafizahullah. Anggap saja, tolong nanti dilaporkan kepada beliau, saya minjem namanya. Nah, berjalan sekian waktu, al-ustadz Tamam menjadi orang-orang yang dijadikan sebagai TO, target operasi, diburu. Karena orang banyak yang tidak suka, bahkan disebarkan bahwasanya al-ustadz Tamam sesat, atau menyimpang, atau bukan dari aswaja ahlussunnah wal jamaah. Karena mendakwahkan tauhid. Dari musuh-musuh tauhid. Dan Pak Tamam sudah mengetahui di hari ini, di jam sekian beberapa orang sudah merencanakan ingin menangkap Pak Tamam atau dikepung rumahnya. Dan Pak Tamam orang yang cerdik. Ustaz Tamam orang yang pintar. Beliau tahu, kalau saya lewat jalan tol ke Surabaya, tujuannya ke Surabaya karena di sana banyak orang yang akan menerima Pak Tamam dan membela beliau. Yang di Jember enggak berani mau ke Surabaya. Jadi apa? Bagaimana caranya untuk mengejar Pak Tamam sebisa mungkin? Pak Tamam sudah bisa membaca, kalau saya melewati jalan tol, apalagi pakai mobil ambulan, pasti bakal bisa dikejar. Apalagi yang mengejar, Masya Allah. Pakai apa ya? Land Cruiser. Alphard. Akan kalah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Tamam Hafizahullah? Masuk dari satu desa ke desa yang lain, keluarnya di tanggul. Enggak lewat jalan tol. Sampai Lumajang, enggak ke Probolinggo, naik ke atas Gunung Semeru. Ke Ranupani. Turun Ranupani sebelum Malang apa Pak RG? Sampai di Malang. Di Malang, enggak turun ke Pandaan, walau enggak turun ke Gempol, naik lagi ke atas Pujon, turun di Madiun. Baru dari barat apa? Masuk ke kota Surabaya dalam keadaan aman. Nah, kita kembali ke Gunung Thawr. Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwani hafizakumullah, beliau mengetahui, kalau beliau mengambil jalur cepat menuju ke kota Madinah, akan bisa diketahui dan akan bisa terbaca taktik beliau oleh para syabab-syabab Quraisy yang sudah dibuka gebyar berhadiah barang siapa yang bisa mendapatkan Nabi dan Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, akan mendapatkan 100 unta. Maka mereka pun semangat mencari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi faham. Kalau langsung mengambil jalan pintas menuju kota Madinah, akan terbaca taktik beliau. Fattakhadha tariqis sawahil. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengambil jalan yang amat sangat panjang berputar, melewati pesisir lautan. Tidak langsung memotong padang pasir, akan tetapi beliau berputar melewati pesisir lautan hingga sampai ke kota Madinah. Ini tujuan beliau. Jalan yang panjang supaya tidak diketahui. Berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq di pesisir pantai. Dan pada saat itu, subhanallah, bersisipan dengan sebuah kafilah. Yang mana kafilah ini berjalan menuju ke kota Makkah. Setelah kafilah tersebut mendekati kota Makkah, maka melalui pintu masuk kota tersebut, sebuah daerah yang dihuni oleh kabilah dari kalangan Bani Mudlaj. Yang mana kisah ini diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Tidak memasuki kota Madinah, melainkan akan melewati Bani Mudlaj. Dan di samping jalan utama, mereka memiliki majlis. Tempat untuk bersendagurau, tempat untuk berbicara, tempat untuk menyelesaikan problematika di antara mereka. Satu dengan yang lain saling mendengarkan temannya. Tiap hari mereka bermajlis di samping jalan tersebut dari kabilah Bani Mudlaj. Di tengah-tengah majlis itu ada seorang yang bernama Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum al-Madlaji, dan orang ini yang meriwayatkan kisah tersebut di dalam Sahihul Bukhari. Kata Suraqah, datang sebuah kafilah dari arah pesisir. Ketika sampai di hadapan kami, salah satu di antara kafilah tersebut mengatakan, laqad ra'aitu anifan uswadda bis-sahil. Aku tadi melihat kehitam-hitaman di pesisir pantai. Yang dimaksud kehitam-hitaman di sini adalah sekelompok umat manusia berjalan. Bayangan hitam. Araha Muhammadan wa ashabahu. Aku melihat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teman-temannya. Orang ini mengatakan seperti itu karena dia enggak tahu ada promo besar-besaran di kota Makkah. Dia tidak tahu. Tidak sampai kepadanya kabar kalau ada promo yang memberikan hadiah bagi yang menangkap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dia tahu, ya pasti akan ditangkap di bawah ke kota Makkah. Enggak akan diberitahu kepada mereka. Karena enggak tahu, dengan kepolosannya mengatakan kepada majelis tersebut, aku tadi melihat bayangan, itu adalah Muhammad alaihi salatu wassalam dan teman-temannya. Kata Suraqah yang ada di dalam majelis tersebut, fa'araftu annahum hum. Aku mengetahui itu adalah mereka. Suraqah menyadari, enggak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam langsung mengambil jalan pintas ke kota Madinah. Pasti akan cari jalan yang lain, tapi tidak diketahui di mana jalan tersebut. Kata Suraqah ibn Malik, fa'araftu annahum hum, aku mengetahui mereka adalah itu. Akan tetapi Suraqah tidak mau hadiah ini dibagi-bagi. Samping-sampingnya Suraqah banyak orang di majelis tersebut. Suraqah berusaha menenangkan sambil mengatakan, hum laisu bihim. Wahai fulan, yang kamu lihat itu bukan mereka. Bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan bukan juga sahabat-sahabatnya. Walakinnaka ra'aita fulanan wa fulanan wa fulanan. Akan tetapi kamu melihat fulan dan fulan dan fulan. supaya menenangkan yang di sana. Surakoh menginginkan hadiah itu utuh, gak pengen dibagi-bagi. Berjalan kafilah tersebut, Surakoh tetap duduk di majelis. Fakumtu bihim wa dakhaltul bait. Tidak lama kemudian Surakoh pun keluar dari majelis tersebut. Pelan-pelan masuk ke dalam rumahnya. Wa amartu jariyati bi an tukhrija bi farasi min wara'i akmah. Aku perintahkan kepada budak perempuanku untuk mengeluarkan kuda dari belakang rumah. Cepat-cepat dikeluarkan kudanya dari belakang rumah. Wa akhadtu bi rumhi, kemudian aku pun ambil lembing dan tombakku. Diberikan persiapan, diberikan perbekalan, makanan dan minuman disiapkan oleh budak perempuan. Disiapkan kuda dari belakang rumah supaya tidak ada orang yang tahu. Diambil lembingnya. Farakibtu farasi wantalaktu bih. Kemudian aku naiki kudaku berlari dengan kencang. Uridu an umsika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arudduhu ila Quraisy. Aku tidak menginginkan kecuali mengembalikan Rasulullah alaihi salatu wasalam, menangkap beliau, memegang beliau dan dikembalikan kepada kuffar Quraisy. Wa akhudhu mi'ata naqah. Dan aku mengambil 100 unta. Berapa M? 2 M. Kalau harga zaman sekarang, 1 unta 20 juta, 100 unta 2 M. Kata ahli hisab kemarin, 2 M. Zaman itu. Tidak menginginkan kecuali mendapatkan hadiah, tidak menginginkan kecuali kenikmatan dunianya. Itu saja. Berjalan kemudian melihat bayangan hitam. Dia ketahui ini jarak sudah semakin dekat dan pasti itu adalah mereka. Hatta idza istadda bi atharat bi fasaqadtu. Kemudian aku pacu kembali kudaku karena sudah melihat jarak yang sudah kelihatan mata bayangan tersebut. Walaupun gak dekat, tapi sudah terlihat. Maka aku picu kudaku untuk mendekati mereka. Karena dipaksa untuk berlari dengan kencang, maka kudanya pun tergelincir, fasaqadtu, dan beliau pun terpelanting dari kudanya. Fastakhrastu al-azlam, fastaksamtu biha. Kemudian aku keluarkan anak panahku dan aku undi. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Kebiasaan ahlul jahiliyah. Kalau mereka melakukan perjalanan jauh dalam keadaan musafir, kemudian ada suatu peristiwa, kejadian, kecelakaan, maka mereka was-was. Maka mereka hati-hati. Apa yang mereka lakukan? Mereka undi dengan anak panah. Lanjut atau enggak lanjut. Diundi. Zaman sekarang mungkin pakai apa? Pakai koin. Anggeplah pakai koin. Kalau yang keluar gambar Garuda, stop. Jangan dilanjutkan. Ini bahaya. Kalau yang keluar apa gambar? Garuda. Koin. Ini akidah pada zaman mereka. Keyakinan zaman mereka. Yang sampai sekarang ini masih ada. Nah. Maka stop. Tapi kalau yang keluar bunga melati tulisannya 500 atau kelungkung tulisannya berapa? 1000, maka ini lanjut. Istabsyar. Mereka menganggap itu kabar gembira. Ini berarti perjalanan yang zen. Nah. Maka mereka menganggap kebaikan, ya tatayaruna wa yatasyaamun, mereka memandang baik dan jeleknya dari burung dan dari undian-undian yang mereka buat. Dan ini ada dan sampai pada zaman sekarang. Kalau burungnya mengarah ke sebelah kanan berarti perjalanannya baik. Kalau burungnya ke arah sebelah kiri maka perjalanannya jelek. Jangan dilanjutkan. Yang dibatalkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dihapuskan di dalam Islam karena itu menafikan kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid seorang hamba. Maka Islam memberantas ini semua. Akidah pada zaman jahiliyah, keyakinan pada zaman jahiliyah, kalau mereka ditimpa musibah, mereka pun diundi. Dan ketika Suraqah ibn Malik ibn Juhsum terjatuh dari kudanya, ini beliau mulai khawatir, ada apa? Sehingga beliau keluarkan anak panahnya, beliau putar diundi. Wa kharajal ladzi akra, yang keluar sesuatu yang aku tidak inginkan. Yang keluar sesuatu yang aku benci. Yang keluar gambar Garuda, yaitu apa? Stop, jangan kamu lanjutkan. Ini yang tidak diinginkan oleh Suraqah. Karena kenapa? Dia menginginkan harta. Dia menginginkan hadiah dari kufar Quraisy 100 unta. Bukan harta yang sedikit. Fa kharaja alladhi akra, keluar sesuatu yang tidak aku kehendaki. Fa abaitul azlam, aku abaikan undian tersebut. Yang dia buat, dia abaikan sendiri. Nafsu yang menggelegar. Niat yang menggelegar. Mendapatkan hadiah. Farakibtu farasi. Kemudian dia angkat kudanya. Aku naiki kuda tersebut. Dipacu kuda itu. Wa Abu Bakrin yukthirul iltifat. Kemudian Abu Bakar banyak sekali menoleh. Khawatir sedikit-sedikit melihat ke kanan, sedikit-sedikit melihat ke kiri, sedikit-sedikit melihat ke belakang. Khawatir akan nasib Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi tenang berjalan sambil berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah orang yang paling besar tawakalnya kepada Rabbul Alamin. Wa Abu Bakr yukthirul iltifat, dan Abu Bakar banyak sekali menoleh, menunjukkan jarak sudah dekat. Hatta idza istadda farasi atharat bi wa saqattu, aku picu kembali kudaku untuk mendekati lebih kepada mereka yang membuat kudanya terjerembab. Hatta balagat rukbatain, masuk ke dalam pasir sampai kedua lututnya. Parah sudah. Fasaqattu, yang membuat Suraqah terpelanting kedua kali dari kudanya. Suraqah baru faham, ini tidak wajar. Sampai di sini bukan kebiasaan kuda yang dia naiki. Sampai di sini keimanan sudah mulai masuk ke dalam hati Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum al-Madlaji al-A'rabi. Suatu yang tidak wajar, belum pernah kuda yang dia tunggangi, yang biasa dia naiki, sampai terjatuh sampai kedua kali, bahkan yang kedua yang membuat parah kaki kudanya. Di situ Suraqah mengetahui bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam terjaga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanadaitul qaum, aku pun teriaki mereka. Dipanggil oleh Suraqah. Mengatakan, Ana Suraqah ibn Malik, unzuruni ukallimukum. Aku adalah Suraqah. Tunggu, lihatlah aku ingin mengatakan kepada kalian. Nabi SAW berhenti bersama Abu Bakar. Kemudian Surakah mengatakan, inna qaumaka ja'alu fika diyah. Kaummu telah menjadikan engkau ini dia. Hadiah besar-besaran. Dijadikan dirimu ini sebagai hadiah bagi orang-orang yang bisa menangkapmu. Airnya panas ya. Masya Allah. Inna qaumaka ja'alu fika diyah. Sesungguhnya kaummu ini telah meletakkan untukmu adalah dia. Harta tebusan bagi yang bisa menangkap. Wa akhbartuhum bima yuridun. Aku kabarkan kepada Nabi atas apa saja yang mereka inginkan. Kufar Quraisy. Wa aradtu al-zada wal-mata'. Aku tawari Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengambil perbekalanku. Dan apa saja yang aku bawa. Di pagi hari, niat berbuat jelek kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di sore hari, berubah. Bahkan ingin menolong Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau iman dan hidayah sudah masuk. Aku paparkan kepada beliau perbekalanku dan apa saja yang ada di atas kudaku. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menolak itu semua. Kecuali beliau mengatakan, akhif anna. Ringankan perjalanan kami. Wahai Suraka, ringankan perjalanan kami. Jangan kamu buat berat perjalanan kita. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibqa makanak. Berhentilah engkau di tempatmu dan jangan kamu biarkan seorang pun melewati tempat ini untuk mengejar kami. Maka Suraka pun menjawab perintah Nabi alaihi salatu wasalam dan sebelum itu meminta satu permohonan. An yaktuba li kitaba aminin ja'ala baini wa bainahu ayah. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dituliskan surat perjanjian keamanan yang menjadi bukti antara dirinya dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena Surakah menyadari bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam akan Allah subhanahu wa ta'ala menangkan beliau. Sehingga meminta tulisan keamanan yang diberikan kepada Surakah. Fa'amara Amir ibn Fuhairah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada Amir ibn Fuhairah. Wa kataba fi rik'atin min adim. Kemudian Amir ibn Fuhairah menuliskan perjanjian keamanan tersebut di atas kulit hewan yang sudah disamak. Disimpan oleh Surakah. Di akhir kisah Surakah mengatakan, fakatamtu dhalika wa sakattu baina Quraisy. Aku sembunyikan ini semua dan aku tidak sebarkan, tidak ada orang-orang kufar Quraisy yang tahu apa yang terjadi di perjalanan tersebut ketika aku mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai datangnya Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, dan Surakah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan musliman mu'mina radhiyallahu an Surakah wa arda. Ini kisah yang benar. Sampai di sini ikhwani hafizakumullah, ini adalah kisah yang benar yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari wa Muslim. Walaupun di antara dua syekhain ini terdapat berbeda lafaz dan periwayatan, intinya kisah tersebut ada di dalam Bukhari dan Muslim. Di sana ada beberapa kisah-kisah yang tidak benar. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari Rasulullah ketika Suraqah ibn Malik untuk kedua kalinya terjatuh, terjerembab kudanya, terpelanting beliau yang membuat lembingnya terlempar dan jatuh di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diambil oleh Nabi dan diarahkan ke lehernya Suraqah sambil mengatakan, kaifa bika idza labasta sawari Kisra wa Taja, bagaimana engkau wahai Suraqah apabila kelak kamu akan mendapatkan gelang-gelangnya Kisra dan mahkotanya. Ikhwani hafizakumullah, pada saat itu bangsa Arab merupakan orang yang tertindas, tidak dilihat. Negara adidaya pada zaman itu Persia dan Romawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Nah, engkau akan memakai mahkotanya Kisra, rajanya Persia. Dianggap sesuatu yang terlalu jauh bagi mereka secara akal, karena orang-orang Arab rendah pada saat itu di bawah kekuasaannya Romawi dan Persia. Mereka adalah negara adidaya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kaifa bika idza labasta sawari Kisra wa Tajahu?" Bagaimana engkau apabila kelak mendapatkan dan dipakaikan kepadamu gelangnya Kisra, pemimpinnya kerajaan Persia, dan mahkotanya? Oleh sebab itu, dalam riwayat ini, ketika pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda berhasil menaklukkan negeri Persia dan kota Madain, kaum muslimin mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang yang diberikan kepada Al-Faruq di kota Madinah. Langsung teringat dengan Kisra, fada'ah. Dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab Kisra, wa kana syekhan kabiran, pada zaman itu Suraqah sudah tua renta. Wa qad jawaza 80, umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Didatangkan oleh Umar sambil mengatakan, irfa yadak, angkat tanganmu. Wa kana kathiru syar, Suraqah banyak sekali bulunya. Kemudian dipakaikan oleh Umar gelangnya Kisra dan mahkotanya Kisra sambil mengatakan, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra ibn Hurmus wa albasahuma Suraqah al-A'rabi. Maha suci Allah yang telah diambil dari Kisra perhiasan ini dan dipakaikan di hadapan Suraqah. Ini semua kisah yang tidak benar. Yang mana kisah tersebut diriwayatkan dari Hasan Al-Basri langsung kepada Nabi. Dan Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Di dalam ilmu mustalah disebut sebagai apa? Naam? Disebut sebagai apa? Antakum ya ayuhal muhadithun. Disebut sebagai apa? Al-mursal. Wal-mursal min aqsami dha'if. Dan mursal bagian dari kelemahan sebuah riwayatan. Tidak hanya itu, bahkan mursalnya Al-Hasan Al-Basri min adhafil marasil, termasuk mursal yang paling lemah kalau dibandingkan dengan mursal-mursal yang lain. Dan yang menghukumi lemahnya mursal Al-Hasan Al-Basri diantaranya Muhammad ibn Sirin, atau yang menghukumi mursal adalah dhaif Muhammad ibn Sirin, kemudian Ibnu Sa'ad dan Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Bahkan kata Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, perkataan yang masyhur yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Alai dalam kitabnya Jami'ut Tahsil, beliau mengatakan Al-Imam Ahmad adhafur marasil, mursal yang paling dhaif, yang paling lemah, yaitu mursal Al-Hasan Al-Basri wa Atha ibn Abi Rabah. Mursalnya Hasan Al-Basri dan mursalnya Atha ibn Abi Rabah, wa kana ya'khudhani min kulli darbin, karena mereka berdua seringkali mengambil periwayatan yang seadanya. Apapun mereka ambil, apapun mereka riwayatkan, apapun mereka sebutkan, apapun mereka berikan kepada para tulabnya sebagai periwayatan. Ya khudani min kulli darbin, tidak dipilah-pilah. maka periwayatan di atas termasuk mursalnya Al-Hasan Al-Basri dan dihukumi sebagai periwayatan yang lemah. Yang benar yang sudah kita sebutkan di atas dari riwayatnya Al-Imamul Bukhari. Ikhwani hafizakumullah, kemudian setelah Suraqah menjaga tempat itu, Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanannya dan orang-orang di kota Madinah tiap hari menunggu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai. Mereka penasaran bagaimana Rasulullah, bagaimana beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana dakwahnya. Mereka merindukan, mereka menanti Rasulullah alaihi salatu wassalam tiba di kota Mekah atau tiba di kota Madinah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.